sayang ada di dalamnya. Saling memberi, saling melayani, saling menyayangi, tidak menyakiti. Lalu lahirlah kehidupan. Cinta itu sederhana, gak neko-neko, ya apa adanya. Menerima segala kekurangan, mendermakan yang berlebih, gak jelima, dan selalu bergembira. Air matanya, air mata bahagia, bukan air mata buaya. Oh, yang penuh cinta pasti bersinar menerangi sekitarnya. Tidak gelap, tidak menakutkan. Cinta itu bukan nafsu, cinta itu tak terburu-buru, penuh rasa syukur, penuh pujian, bahagia, bercahaya. Siapapun bisa berlindung di situ, dan yang pasti cinta itu menghilang.